Nabi SAW mengatakan, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuh itu yang kerja dan yang dikerjai. Bunuh. Orang-orang melakukan liwat. Sampai seperti itu hukumnya. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh. Bukan hal yang biasa. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak memilih alternatif yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man lam yastati' fa alaihi bisum. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, itu adalah benteng bagi dia. Fa kana tahrimuhu aula, sehingga hukum diharamkannya memandang kepada laki-laki yang tidak berjenggot itu lebih utama. Wa aqawilus salafit tanfir minhum akthar min an tuhsa. Dan pendapat-pendapat para ulama salaf dalam memberikan peringatan dari mereka itu sangat banyak dari sekedar untuk bisa dibatasi. Waqad sammauhum al-antan, bahkan mereka beri nama laki-laki yang tidak berjenggot itu al-antan, orang-orang yang menjijikkan, supaya mereka jijik betul, menjauhi. Nah, likaunihim mustaqdirina syar'an, karena mereka memang jorok secara syariat.